Bagaimana mengobati kebiasaan berdusta dalam keadaan tahu dusta itu adalah dosa? Astagfirullah. Sudah tahu dusta adalah dosa kemudian masih terus berdusta. Berarti engkau adalah wali syaitan. Lebih memilih bisikan syaitan daripada perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka diulang-ulang kajian ini dan kajian yang lalu dan yang lalunya lagi dan yang lalunya lagi dan yang lalunya dan yang lalunya, semua dari awal kitab ini kamu murajaah kembali. Karena semuanya berisi atau hampir semuanya berisi tentang bahaya dosa. Maka apakah setelah itu engkau masih berkata, apa obatnya untuk menghilangkan kedustaan? Astagfirullah. Al-mu'min la yakdzib. Seorang mu'min gak akan berdusta. Apa maknanya? Dusta itu mengerikan sekali. Seorang beriman itu hampir-hampir gak pernah berdusta. Atau dikatakan orang beriman tidak berdusta. Panjang sekali. Dan banyak panjang-panjang barakallahu fiikum pertanyaannya. Ringkas-ringkas saja. Enggak perlu pakai cerita asbabun nuzul, asbabul wurud. Sebab munculnya pertanyaan ini adalah pada suatu hari ketika saya afwan Ustaz, setiap apa nasihatnya bagi orang yang dilarang dari maksiat, terus menjawab, nanti saya akan bertaubat. Ini juga sama. Nanti itu kapan? Apakah dia tahu bahwa dia akan hidup terus? Apakah dia yakin nanti malam dia tidak akan mati? Setiap kita tidur, kita sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, kalau-kalau tidurnya tidak bangun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk menghindari futur? Tadi sudah ada pertanyaan yang lain juga. Ini sekalian dua pertanyaan hampir sama. Bahwa futur itu barakallahu fikum adalah penyakit seperti orang yang sedang sakit. Maka harus diobati. Obatnya adalah pertama majlis al-ilm. Dan kemudian lingkungan yang baik. Jangan memisahkan diri dari lingkungan yang baik. Kalau ketika futur, lari menjauh, tambah hilang. Tambah hancur, na'udzubillah min dzalik. Hendaklah dia tetap di lingkungan yang baik, dan kemudian berusaha untuk mengerjakan semua yang wajib-wajib. Saya katakan yang wajib-wajib, kadang-kadang orang yang futur itu mulai malas untuk mengerjakan ibadah. Paling tidak yang wajib tetap kamu kerjakan. Karena itu wajib. Kemudian, yang berikutnya adalah hadiri majlis-majlis ilmu karena itu seperti siraman terhadap tumbuhan yang bernama iman yang ada dalam hati. Dengan disiram akan tumbuh semakin segar kembali dan hidup kembali. Mudah-mudahan sembuh. Bagaimana posisi yang benar sesuai sunnah Nabi ketika duduk di antara dua sujud? Barakallahu fikum. Duduk di antara dua sujud adalah seperti atau duduk dengan iftirash, dengan dihamparkan kaki kirinya dan diduduki dan ditegakkan kaki kanannya. Dan kadang-kadang boleh ikka'a dengan memberdirikan dua-dua kakinya dan kamu duduk di kedua tumitmu. Itu juga kadang-kadang dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab dari YouTube? Emang gak ada pelajaran bahasa Arab selain dari YouTube? Kamu kenal siapa orangnya di situ yang mengajarkannya? Kamu tahu siapa dia? Kamu yakin dia gak akan memasukkan sesuatu syubhat. Qanibina'azakumullah, belajar dari seorang guru ahlu sunnah. Datang ke tempat majlisnya ahlu sunnah. Itu keistimewaan. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin. Datang ke pondok-pondok pesantren. Datang ke tempat-tempat para ahli ilm. Untuk bersimpuh belajar bahasa Arab. Nah, jangan malas. Cara belajarnya orang malas sambil tiduran. Pencet-pencet HP. Oh ya lagi belajar. Kadang ketiduran. Kadang masuk separuh, enggak separuh. Kadang-kadang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Bagaimana hukumnya memainkan jari jemari atau mematahkan sela-sela jemari hingga bunyi pretek-pretek ketika sholat? Lainnya juz ya akhir. Itu termasuk lagun. Termasuk amalan-amalan yang sia-sia yang akan mengurangi nilai sholatnya. Sudah selesai. Bagaimana hukum mengisi saf di depannya yang kosong setelah berjamaah di masa pandemi karena saf apa ini? Karena saf renggang dan kami membawa sejadah. Nah, jadi jalan ke depan sambil menggeser sejadah. Hah? Pernah saya lihat yang seperti itu. Ya, kalau ada saf di depan berarti renggangnya tambah jauh. Enggak apa-apa. Enggak usah kamu merepotkan dirimu sendiri dan merusak atau mengurangi kekhusyuan salat. Jadi yang paling utama adalah kekhusyuan salatnya. Berjalan ke depan memang dibolehkan ketika tidak menyibukkan diri dari salat. Inna fis salati lasyughulun. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Apalagi masalahnya masa pandemi. Masih renggang. Sehingga kalau dianya enggak ada atau kosong ya biarin saja. Barakallahu fikum. Dengan dua alasan tadi. Karena semakin jauh kan kalau renggang jalannya dan juga semakin susah naik ke depan sejadahnya orang lain. Sejadah kamu ditinggal. Kalau bawa sejadah susah. Nah, kalau lain akhirnya tidak sesuai dengan protokol. Bekas sujudnya orang yang lain. Dan itu walhamdulillah di beberapa tempat sudah rapat kembali. Khususnya para santri. Mengapa? Karena mereka tidak kemana-mana, hanya di pondok saja. Sehingga mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran. Kalau sudah tidak ada kekhawatiran, berarti tidak ada ilat, tidak ada alasan kenapa harus renggang. Sawu sufufakum. Rapatkan saf-saf kalian. Nah, sudul khalal, isi kekosongan dan seterusnya. Mohon nasihatnya bagi ikhwan yang masih ngaji ke sana dan kemari. Maksudnya kemana? Kita harus ngaji ke sana kemari. Iya kan? Ada di Jakarta, kita ngaji di Jakarta. Ada kajian Ustaz di Cilengsi, kita datang ke Cilengsi. Ada kajian di Purwakarta, kita ke Purwakarta. Kaji ke sana kemari. Guru itu jangan cuma satu. Ngaji ke Ustaz Usama Mahri, ke Ustaz Abdurrahman Lombok, ke Ustaz Abdurrahman Atta, ke semua setidak. Ngaji ke sana kemari. Barakallahu fikum. Yang tidak boleh adalah ngaji kepada hizbi. Ahlul hawa. Itu jangan. Sebab kamu akan termakan syubhat. Tanpa terasa akan masuk pada dirimu. Mungkin sebagian kamu bisa jawab, wah ini kan gak benar. Tapi sebagian yang lain, bisa jadi kamu akan berkata, iya benar juga. Ternyata kamu sudah menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Apa Ustaz, apakah seorang istri bila diajak untuk hubungan suami? Apakah berkait dengan kemaksiatan yang dahulu? Ya, masih Allah alam sebabnya. Tidak tahu. berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sebab-sebabnya, tetapi tetap salah. Karena kalau tidak memenuhi panggilan suami, akan dilaknat malaikat sampai subuh harinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.